Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk berada dalam kebaikan. Tentunya kehadiran kita di sini ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat di antara mereka yang sadar, dan ada pula di antara mereka yang masih tenggelam dalam perbuatan dosa. Dan tentunya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa. Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan apa? Manuzilal bala illa bidzam. Bala, musibah itu tidak turun kecuali disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa. Oleh karena itu ketika kita ditimpa musibah demi musibah, maka hal yang hendaknya kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Dosa apa yang saya lakukan? Dosa apa yang saya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa yang belum kita selesaikan? Karena kadang sebagian orang dia fokus di dalam meninggalkan dosa-dosa besar, namun dia terus-menerus tenggelam dalam dosa-dosa yang ia anggap remeh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la saghara ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Antum kerumpul kerikil, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi apa? Lama-lama akan menjadi banyak. Akan jadi besar pula. Apalagi kalau yang dilakukan adalah dosa dari dosa-dosa besar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu diingatkan adalah tentang dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala rahimahullah, qala hadatsana Musaddad. Qala hadatsana Musaddad. Musaddad bin Mushahad, beliau adalah guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Musaddad bin Musahad, punya beliau adalah Abul Hasan. Dia telah menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, Musaddad bin Musahad, Abul Hasan Al-Asadi Al-Basri. Ia mengatakan qala haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal. Ini salah satu rawi yang kuat, punya beliau adalah Abu Ismail. Qaidul ilma bil kitabah, ya, ikat ilmu dengan apa? Dengan menulis. Kadang sebagian orang ada yang nulis dalam lembaran, ada yang menulis dalam hati. Karena nulis dalam hati itu kadang bisa hilang, ya, bisa hilang. Taib. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Al-Juraini. telah menceritakan kepada kami Al-Juraidi An Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah An Abihi dari ayahnya. Kalau dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, berarti ayahnya siapa tadi? Siapa ayahnya? Hah? Siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abi Bakrah. Berarti ayahnya siapa? Siapa ayahnya? Nah, ayah ini kembali ke musaddad. Jauh sekali. Ya. Yaitu kalau misalnya Muhammad bin Ismail, berarti siapa ayahnya Muhammad? Ismail. Ayahnya adalah Ismail. Ya. Kita sudah sebutkan di sini ya, Abdurrahman bin Abi Bakrah. Berarti siapa ayahnya? Abu Bakrah. Iya. Sahabiyun jalil, dan beliau adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Ya, min fadla as-sahabah. Qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Kalimat yang sama diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inginkah aku kabarkan kepada engkau tentang dosa-dosa besar? Iya. Inginkah aku kabarkan dosa-dosa besar? Iya. Inginkah aku kabarkan tentang dosa-dosa besar? Ini diulangi oleh Nabi. Iya. Dan tentunya pengulangan-pengulangan seperti ini adalah sesuatu yang kadang diperlukan. Iya. Karena kalimat pengulangan itu kadang-kadang dapat menjadi sebab seorang yang ngantuk hilang ngantuknya. Seorang yang tidak konsentrasi, dia akan konsentrasi. Yeah. Misal contoh seorang mengatakan, itu ada mobil merah, itu mobil merah, itu. Yeah. Itu kan kalimat-kalimat pengulangan. Yeah. Yang tadinya ngantuk, akan hilang ngantuknya. Yeah. Demikian seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kalimat-kalimat tersebut dengan berulang-ulang. Ya. Inginkah aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa besar? Qalu bala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mengatakan apa? Tentu. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya. Alaisyraku billah. Dosa yang paling pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa uququl walidain. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua dari urutan dosa besar tersebut, wajalasa wa kana mutakian. Yang tadinya beliau duduk sambil nyandar, maka apa? Beliau sekarang memperbaiki posisi duduknya. Yang tadinya menyandar, sekarang perbaiki posisi duduknya. Ketika akan menyebutkan dosa yang ketiga. Baik, apa dosa yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ala wa qawluz-zur. Iya. Rasulullah SAW ulang-ulang kalimat ini. Iya. Ucapan dusta diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Iya. Maka sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata di dalam hatinya apa? Laitahu sakat. Duhai seandainya Nabi itu diam. Ya, karena mereka sudah takut dengan kalimat yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga dosa besar. Ya. Kalau di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Bukhari juga dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan 9. Saya sebutkan di sini yang tiga karena ini mungkin lebih mencocoki waktunya. Kalau kita sebutkan yang 9, ya tentunya waktunya panjang ya. waktunya panjang. Karena kita lihat hadis yang ya, lebih pendek dibandingkan hadis yang dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat faedah-faedah dari hadis yang sangat agung ini. Di dalam hadis ini, faedah yang pertama terdapat metode di dalam menanamkan ilmu. Metode di dalam menanamkan ilmu. Seorang guru menanamkan ilmu kepada seorang murid, yaitu dengan apa? Dengan bertanya. Yaitu dengan bertanya. Karena dengan bertanya, ilmu itu akan semakin melekat. Kalau antum misalnya tidak tahu, ditanya oleh seorang guru misalnya, antum tidak tahu, kemudian guru memberikan jawaban, itu ada suatu perkara yang lebih melekat. Dan itu adalah perkara yang memudahkan seseorang untuk selalu ingat, oh saya dulu pernah ditanya ini. Itu lebih melekat. Demikian pula orang tua ketika mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, maka salah satu metode di dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita dengan bertanya. Dengan bertanya. Misal seorang ayah bertanya kepada anaknya, di mana Allah misalnya. Ketika anak tidak mampu menjawab, maka orang tua yang menjelaskan. Orang tua yang menjelaskan. Demikian pula seorang ayah bertanya kepada anaknya berkaitan dengan iman. Apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Kalau anak tidak bisa menjawab, maka apa? Baru orang tua menjelaskan. Dan itu lebih mudah untuk apa? Lebih mudah untuk tertanam ilmu itu pada orang yang ia berikan pendidikan. Karena itu kadang ditanya. Kadang ditanya. Dan tidak selalu harus ditanya ya. Karena kadang ada sebagian orang takut untuk ditanya. Wah, di sana ditanya. Akhirnya apa? Lari 1000 kaki. Karena takut ditanya, tidak mau datang-datang lagi. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau disuruh menghafal. Banyak iya. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ditanya, seseorang itu akan lebih fokus terhadap yang ditanyakan kepadanya. Ketika ia tidak mampu menjawab, dia akan lebih fokus. Ketika dengan ditanya. Ketika akan ditanya. Dan hal ini adalah perkara yang dapat meningkatkan seseorang apa? Di dalam mencerna pelajaran. Di dalam mencerna pelajaran. Karena dia akan semakin lebih fokus terhadap sesuatu yang ditanyakan dan dia tidak mengetahuinya. Dan ingat ya, seorang di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam mencari ilmu, maka tidak boleh malu-malu. Karena itu jangan takut untuk ditanya. Jangan takut untuk ditanya. Karena di dalam perkara yang hak, seorang tidak boleh malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap perkara-perkara yang hak. Tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. La yastatu al-'ail al-mustahin wa la mustakbir. Tidak dapat ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Maka tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Jangan takut untuk ditanya. Jangan takut untuk ditanya ketika hadir di majelis muslim. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga menunjukkan pentingnya seseorang ketika hadir di majelis ilmu itu apa? Dia mencatatnya. Dia mencatat dari faedah-faedah yang dia dengarkan. Dari faedah-faedah yang dia dengarkan. Kalau memungkinkan dia mencatat di tempat, dia catat di tempat. Kalau dia mampu seperti Al-Imam Al-Bukhari, ya dia lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari itu ketika hadir di hadapan seorang guru, beliau belum mencatatnya, beliau dengarkan dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Teman-temannya mencatat. Teman-temannya mencatat. Selesai pelajaran, teman-temannya tes beliau dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Ternyata beliau mampu menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya dari A sampai Z, tidak ada yang luput. Sementara yang mencatat banyak lepas-lepas. Kalimah Al-Bukhari ya. Namun bersama dengan itu, setelah beliau belajar, beliau kembali mencatat. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya sifat punya sifat lupa. Ini orang yang kuat hafalannya pun tetap apa? Tetap mencatat. Baik, qayyidul ilma bil kitabah. Nah, ini adalah perkara yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Imam Syafi'i Allah beliau menyebutkan iya, al-ilmu sayyid. Ilmu itu iya, seperti buruan ya. Ilmu itu seperti buruan. Jadi orang yang mencari ilmu, orang yang berburu untuk mendapatkan ilmu. Orang yang berburu untuk mendapatkan ilmu. Iya. Kemudian wal kitabah qaidu hudan, mencatat itu adalah ikatannya. Ya, jadi ilmu itu ada sesuatu yang diburu, ya, supaya buruannya tidak lepas diikat. Supaya buruannya tidak lepas maka diikat. Ya. Taib, ini harusnya yang dilakukan oleh seorang pemburu. Ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang diburu maka dia mengikatnya. Ya. Kemudian kata beliau, famin al hamakah. Dan termasuk dari kebodohan antasi dal ghazala, seorang yang berburu kijang misalnya, dia sudah dapat kijang. Kemudian watatrukaha bainal khalaik taliqah. Kemudian setelah itu dia biarkan. Akhirnya apa? Lepaslah itu. Akhirnya akan lepas. Sama dengan orang yang menuntut ilmu, kalau dia tidak mencatatnya apa? Ini dapat menjadi sebuah apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi dan di hari-hari ini banyak ya alat-alat yang kita bisa gunakan untuk mencatat, ada bisa HP. Yang penting ya tidak dilarang orang pegang HP ya, tapi yang penting mencatat. Ya, karena kadang seorang pegang HP ya ditaklim seperti orang mencatat ternyata chat. Ya. Atau kadang di sebagian tempat ada seorang yang nampaknya fokus di dalam belajar, dia perhatikan gurunya. Ya, gurunya menyampaikan ilmu, dia nulis. Gurunya menyampaikan ilmu, dia nulis. Sampaikan ilmu, nulis. Ternyata temannya lihat, ya, apa yang ditulis? Ternyata daftar belanja. Ya, daftar belanja. Ya, ada yang seperti ini ya. Baik. Yang maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikat ilmu itu dengan mencatatnya. Dan Nabi sudah menyatakan apa tadi? Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan yaitu dengan mencatatnya. Baik, jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa itu berjenjang-jenjang. Dosa itu ada berjenjang-jenjang. Ya. Ada selain dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Dosa besar dijelaskan di dalam hadis ini apa? Ya, dosa besar pun berjenjang-jenjang. Ya. Dosa besar pun berjenjang-jenjang. Ada dosa kesyirikan. Ya. Karena kadang ada sebagian ikhwan pernah sampaikan ke saya, ya, ada si fulan, ya, rajin kajian ya. Tapi dia bombe orang tuanya. Lihat ya, rajin kajian tapi dia bombe orang tuanya. Ya. Kalau kajian selalu hadir. Tapi sudah berjalan bertahun-tahun dia tidak ajak bicara orang tuanya. Dia tidak ajak bicara orang tuanya. Dan ini perkara yang berbahaya ya. Ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab apa? Yang menjadi sebab orang lain, bahkan orang yang terdekat orang tuanya, jauh dari apa? Semakin menjauh dari kebenaran. Karena itu Nabi mengingatkan apa? Bashir wala tunafiru. Perintah untuk memberikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari kebaikan. Iya. Maka boleh jadi orang tersebut, orang tua lari dari kebaikan disebabkan karena apa? Perlakuan seorang anak. Ya, perlakuan seorang anak. Ya. Dan bombe kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Tapi sekarang ketika diperhadapkan antara durhaka dengan orang tua dan menyekutukan Allah, mana lebih besar? Hah? Mana yang lebih besar? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya adalah dosa. Dari dosa-dosa besar. Maka dosa itu berjenjang-jenjang. Dosa itu berjenjang-jenjang dan urutannya dilihat semakin besar kerusakannya maka semakin besar pula dosa tersebut. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang memutuskan hubungan dengan teman dan memutuskan hubungan dengan orang tua, mana lebih besar? Hah? Mana lebih besar? Memutuskan hubungan dengan orang tua. Taib. Melakukan perbuatan zina dengan tetangga dan selain tetangga, mana lebih besar? Dengan tetangga. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dosa itu apa? Dosa yang berjenjang-jenjang, semakin besar kerusakannya maka semakin besar pula dosanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat dari hadis yang sangat agung ini menunjukkan akan bahayanya dosa kesyirikan. Akan bahayanya dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 48, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat kesyirikan, maka dia telah terjerumus dalam dosa apa? Dalam dosa besar. Maka dia faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Karena itu orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam perjalanan kehidupan. Tidak akan pernah tenang dalam perjalanan kehidupannya. Kehidupannya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Dan tentunya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika ia berbuat kesyirikan, maka hal tersebut adalah perkara yang dapat menghabiskan amalan dari amalan kebaikannya. Dan Allah sudah ingatkan di dalam surah Al-An'am ayat 88. Apa kata Allah? Walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan jika mereka berbuat kesyirikan, lihat, ketika mereka berbuat kesyirikan, maka akibatnya apa? Bahaya kesyirikan. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka apa? Akan terhapus amalan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk dari orang-orang apa? Dari orang-orang yang berada di dalam kerugian. Maka capek-capek beramal. Ketika dia berbuat kesyirikan, maka ini adalah perkara yang dapat menghabiskan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Man mata la yusyriku bi syai'a dakhala jannah, wa man mata yusyriku bi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi apa? Berbuat kesyirikan, belum bertobat dari perbuatan kesyirikannya, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Dakhalan. Maka dia masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah perkara yang berbahaya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, pentingnya seseorang itu mengetahui keburukan. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bi syai'a. Jangan menyekutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Karena kesyirikan adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah memerintahkan itu apa? Perintah yang jatuh setelahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kedzaliman yang pertama adalah kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua. Karena itu hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan. Dan tentunya bakti kepada orang tua itu adalah perkara yang butuh perjuangan. Itu adalah hal yang membutuhkan perjuangan. Dan seorang yang berbakti kepada orang tua, ketika ingin termasuk dari anak-anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun kita juga orang tua. Karena walaupun kita orang tua, kita juga punya orang tua. Ada yang keluar dari batu? Hah? Tidak ada. Semuanya punya orang tua. Semuanya punya orang tua. Dan setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua. Maka ada tiga hal yang harus tertunaikan bagi seorang yang ingin lepas dari durhaka kepada orang tua dan benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Ya, berbakti kepada mereka. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihim. Dia itu berbuat baik kepada mereka berdua. Ya, berbuat baik. Berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan perbuatan baik itu banyak ya. Ya, wa kullahuma qawlan karima. Ucap kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang menyejukkan pandangan, ucapan yang menjadi sebab seorang tua nyaman hatinya, ya, ucapan yang enak didengar oleh orang tuanya. Demikian pula berkaitan dengan tindakan-tindakan, ya, maka hendaklah ia mengucapkan atau melakukan hal-hal yang dapat menjadi sebab nyamannya hati orang tua. Maka yang pertama adalah ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, ya, dari poin yang hendaknya perhatikan agar ia terlepas dari kedurhakaan kepada orang tua, ya, wala yu'dihima, jangan menyakiti keduanya. Ya, karena kadang sebagian orang dia berbuat baik kepada orang tua, nyakiti juga ia. Kasih harta tapi selalu ngungkit-ngungkit juga. Mana itu yang saya kasih, Mak? Kenapa habis? Cepat sekali habis itu uang saya kasih, Kak. Ya. Ini kadang ada sebagian anak seperti itu. Ada antum seperti ini? Ya mudah-mudahan ada ya. Ya. Belum seberapa dia kasih sesuatu kepada orang tuanya, tapi selalu ngungkit-ngungkit. Ya. Dan mengungkit-ngungkit pemberian ini adalah perkara yang mengerikan. Apalagi kalau pemberian itu adalah pemberian kepada orang tuanya. La yadkhulul jannata man nan. Tidak masuk surga orang-orang yang suka mengungkit-ungkit apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Ya, selalu mengungkit-ungkit. Ketika antum dikasih sesuatu misalnya, kemudian orang yang kasih sesuatu itu selalu mengungkit-ungkit. Enak tak perasaannya antum? Enak atau tidak? Selalu diungkit-ungkit. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain berbuat baik, maka tidak boleh menyakiti mereka. Ya. Dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Kemudian yang ketiga dari hal yang harus ditunaikan agar ia tidak durhaka kepada orang tuanya apa? As-sabru 'ala adahuma. Dia harus bersabar terhadap hal-hal yang menyakitkan, ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan orang tua. Jadi tiga hal ini tidak boleh lepas. Ya. Tiga hal ini tidak boleh lepas agar ia benar-benar menjadi seorang anak yang tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak terjerumus dalam dosa besar yang mengerikan. Karena durhaka kepada orang tua, apa kata Rasulullah SAW? Ya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya. Siapa mereka yang tidak masuk surga? Yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka kedurhakaan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan, ancaman tidak masuk surga bagi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Karena itu tiga poin ini adalah tiga poin yang tidak boleh lepas. Kalau antum berbuat baik, maka jangan nyakiti. Ya. Agar antum, ya, selalu berada di atas dua kebaikan ini, selalu berbuat baik dan tidak menyakitinya, maka antum harus mendatangkan hal yang ketiga. Apa itu? Bersabar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dari ucapan maupun perbuatan orang tua. Karena kalau antum tidak bersabar, ya, maka dua yang awal ini akan apa? Akan hilang. Ya. Yang tadinya antum tidak menyakiti, akhirnya menyakiti. Yang tadinya antum berbuat baik, akhirnya apa? Tidak berbuat baik kepada orang tua. Ya. Maka tiga hal ini harus terpenuhi. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari durhaka kepada orang tua, dan kewajiban kita adalah berbakti kepada mereka. Taib yama ini muliakan. Kalau kejujuran adalah perkara yang dapat menjadi sebab kebaikan, maka sebaliknya kedustaan ini adalah perkara-perkara yang menjadi sebab kerugian. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menjadi sebab kerugian. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal kadhib. Perintah untuk menjauhi, perintah untuk berhati-hati, perintah untuk waspada dari kebohongan. Ya, jangan sampai rajin taklim, bohong juga, ya, jalan. Taklimnya rajin, bohongnya juga rajin. Maka jangan sampai terjerumus di dalam kebohongan. Ya. Dengan kawan, dengan pasangan, dengan teman, apalagi kepada orang tua. Ya. Karena itu jangan ada dusta di antara kita. Iya. Taib. Maka hati-hati dari kedustaan. Iyyakum wal kadhib. Iya. Jauhi oleh kalian kedustaan. Bainal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena apa? Karena kedustaan itu akan membuat seseorang apa? Iya. Mengarah kepada apa? Mengarah kepada kefajiran, berani melakukan perbuatan dosa dari satu kedoliman menuju kedoliman yang selanjutnya. Ya. Maka di antara hal-hal yang menjadi sebab seseorang apa? Berani berbuat maksiat. Ya. Terus-menerus dalam hal-hal yang menjadi sebab ia terlena dengan kehidupan dunia, terpalingkan dari amalan ketaatan. Karena apa? Karena disebabkan adanya kedustaan pada dirinya. Karena itu hati-hati dari kedustaan. Iyyakum wal kadhib. Hati-hati dari dusta, karena ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Kemudian apa? Yang selanjutnya, kalau dusta menjadi sebab seorang berani berbuat dosa, kemudian perbuatan dosa ini akan mengarahkan kemana? Final fujuro yahdi ilan nar. Arahnya kemana? Menuju kepada neraka, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Dan dusta ini adalah salah satu sifat. Sifatnya siapa ini? Sifatnya siapa yang suka bohong? Orang-orang munafik. Iya. Ayatul munafik salah. Iya. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya apa? Wa idza hadatha kadzaba. Kalau dia bicara, maka dia berdusta. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Ini adalah kebiasaan orang munafik. Karena itu hati-hati dari kebohongan. Dari hati-hati dari kedustaan. Iya. Jujur dalam segala hal. Iya. Ketika antum dagang, menjadi pedagang yang jujur. Iya. Kalau jual motor, jujur. Iya. Ditanya oleh pembeli, motor ini pernah turun mesin? Oh, tidak. Padahal sudah berapa kali turun mesin? Iya. Motor ini pernah tabrakan? Tidak. Iya. Maksudnya tidak beberapa kali, maksud hatinya. Padahal maksudnya yang penanya apa? Iya. Pernah tabrakan, walaupun cuma sekali. Iya. Mengingat hati-hati dari kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya di dalam surah An-Nahl, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innamay yaqtaru kadiballadina la yu'minuna bi ayatillah fa ulaika humul kadibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kerusakan, orang-orang yang melakukan kebohongan, Allah yang menjelaskan kondisi mereka, orang-orang yang suka bohong, apa kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna bi ayatillah, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengatakan beriman tapi suka bohong. Iya. Maka jangan sampai dia mengatakan apa? Berada di atas keimanan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini adalah hal yang hendaknya diwaspadai. Jangan sampai dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi Allah nyatakan apa? Wa ma hum bimumin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Iya. Mengaku berada di atas keimanan, tapi yang dilakukan adalah perkara yang menghilangkan dirinya, menghilangkan pada dirinya keimanan. Dan ini adalah perkara dari perkara berbahaya. Karena itu kebohongan adalah perkara yang mengerikan. Sehingga Allah nyatakan apa? La yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang suka bohong, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humul kadzibun. Mereka itulah para pendusta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14:6 ya. 6. Baik. Waktunya saya sedikit. Kita sekarang saya yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau ditanya? Baik. Pertanyaan yang pertama, kalau dari yang katakan, saya kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kita sebutkan tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa gurunya Imam Bukhari tadi? Baik, silakan. Iya, silakan. Iya, dengan berdiri tidak apa-apa. Apa ini? San. Antum yang pertama ini. Fadal. Ayo. Kemudian yang kedua, ya. Man sahibu hadal hadis? Siapa sahabatnya hadis tadi? Siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya hadis tadi? Tadi sudah disebutkan gurunya Al-Imam Bukhari. Kemudian siapa sahabat hadis yang kita sebutkan tadi? Ya, Abu Bakrah. Ya. Kalau Indonesia Abu Bakrah. Abu Bakrah. Baik, fadal. Antum yang jawab tadi, fadal. Baik. Siapa? Iya. Anak dari Abu Bakrah tadi. Ayo, siapa anaknya Abu Bakrah tadi? Baik, Abdurrahman. Betul. Abdurrahman. Oh ya. Baik. Apa faedah yang pertama dari hadis tadi? Ayo, ayo silakan. Baik, metode di dalam menanamkan ilmu. Baik, fadal. Baik, siapa tadi yang angkat tangan? Tunggu pertanyaan lagi. Baik. Iya. Tadi disebutkan metode di dalam menanamkan ilmu di dalam hadis ini seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Baik, dengan bertanya. Baik, ambil. Siapa yang mau menyebutkan hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan dijauhkan dari durhaka kepada orang tua? Ya. Bisa kasih keras suaranya? Ya. Iya, baik, betul. Baik. Sebelum kita menyebutkan hadis tadi, saya sampaikan tentang orang yang hadir di dalam menuntut ilmu. Apa di antara poin penting yang saya sebutkan tadi? Ya. Betul. Saya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Padahal ikhlas di dalam menuntut ilmu. Baik, tadi kita sebutkan di dalam pertemuan ini karena waktunya terbatas, kita menyebutkan dosa-dosa besar di dalam hadis yang disebutkan 3 dosa besar. Tadi kita sebutkan tentang hadis yang lain yang disebutkan 9. Siapa? Kemudian siapa yang bisa menyebutkan faedah yang terakhir? Masih ada faedah yang lain ya, saya cuma sebutkan faedah yang terakhir. Ayo yang di belakang tuh. Baik. Padahal. Padahal. Siapa yang bisa menyebutkan tentang urutan-urutan dosa tadi? Ayo, antum, silakan, kum, berdiri supaya jelas. Taib, Taal, silakan sini. 15, satu menit lagi. Siapa yang bisa menyebutkan dua sebelum terakhir tentang faedah? Dua faedah sebelum yang terakhir. Ayo, dua faedah. Akhirnya apa? Karena banyak ilmunya.